Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iqtafa amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azanillahu yakum. Kita langsung lanjutkan pembahasan yang kita terhenti padanya pada kitab Ta'jilun Nada pada halaman 51 setelah kita pada pekan kemarin membahas al-mulhaqat di jamak mudzakkar salim. Sekarang kita akan membahas majumi'a bi alifin wa ta'in, yakni setiap kalimat yang mana kalimat ini dijamak dengan menggunakan alif dan ta. Berkata Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, wa ulatu wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini wa ma sumiya bihi min huma fayunsabu bil kasrati nahwu khalaqallahu samawat wastafal banat. Perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, dan ulatu sebagaimana akan kita bahas nanti, serta kalimat-kalimat yang dijamak dengan menambahi alif dan ta, atau setiap manusia ataupun person yang dinamai dengan nama-nama tersebut, maka ketika dia nasab menggunakan kasrah. Fa'in sabu bil kasrah. Ketika nasab menggunakan kasrah berarti selain daripada nasab ini, hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Yakni ketika rafak menggunakan dhammah dan ketika jar menggunakan kasrah. Perbedaannya ketika dalam kondisi nasab saja, yakni nasab asalnya menggunakan fathah, di sini menggunakan kasrah niyabatan anil fathah. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. هذا الباب الرابع مما يعرب بالعلامات الفرعية وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين وبعضهم يقول جمع المؤنث السالم. Ini adalah bab yang keempat dari bab-bab kalimat-kalimat yang diirab dengan alamat faraiyah, yakni kalimat-kalimat yang dijamak dengan menggunakan alif dan ta, di mana alif dan ta ini merupakan tambahan di dalam kalimat tersebut, bukan asli dari kalimat tersebut. Sebagian ulama menyebut bab ini dengan bab jamak muannas salim. Dikatakan oleh beliau, wa tasmiyatu al-ula ajwad, dan penamaan dengan ma jumia bi alifin wa ta'in itu lebih baik daripada kita mengatakan jam'ul mu'annasis salim. Jadi bab ini lebih afdolnya kita beri nama dengan ma jumi'a bi'alifin wata, daripada kita namai jam'ul mu'annas as-salim. Kenapa demikian? Beliau memberikan ta'lil. Lianna ba'dal mufradati allati jumi'at hadzal jam'a laysat mu'annatsatan, karena sebagian daripada kosakata yang dijamak dengan jamak ini itu bukanlah berasal dari kata mu'annas, namun dijamaknya dengan jamak mu'annas salim. Ya, jadi kalau kita katakan jamak mu'annas salim benar, tapi kurang tepat atau kurang menyeluruh dan mewakili dari mufrodat yang ada, yang dijamak dengan jamak ini. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa sebagian kalimat yang dijamak dengan jamak ini ternyata aslinya bukan mu'annas. Mithlu istobelun. Ya. Atau istobalun. jamaknya istobalatun. Istobalun jamaknya istobalatun, yang artinya stable. Tahu stable ya? Kandang kuda sudah menjadi bahasa serapan. Istobalun, istobalatun, yakni kandang kuda. Nah, istobalun ini pertanyaannya mudzakkar apa muannas? Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Tapi dijamak dengan jamak muannas salim, istobalatun bi alifin wa ta. Sehingga yang lebih tepat kita katakan bab ini namanya majumi'a bi alifin wa ta'in. Kemudian wahamamun, wahamamatun. Hamamun jamaknya hamamatun. Aslinya mudzakkar, dijamak dengan jamak muannas salim. Kama anna ba'dal mufradati taghayyarat falam taslam indal jam'i mithlu sajdatun sajadatun. Sebagaimana pula sebagian mufradat itu ketika dijamak dengan jamak muannas salim, ada beberapa harokat yang berubah dari harokat mufradnya. Karena kalau kita katakan salim, harusnya kan tidak berubah ya. Sebagaimana kita katakan di jamak mudzakkar salim, maka bentuk mufrad menjadi bentuk jamak itu tidak berubah. Muslimun, muslimani, muslimuna. Tidak ada perubahan dari harokat di mufrad, dirubah menjadi harokat jamak. Tapi untuk jamak yang ditambahi alif dan ta di belakangnya ini kadangkala berubah. Sehingga kalau kita katakan jamak muannas salim, sejatinya benar ya, namun kurang tepat, kurang mewakili semua person yang ada yang dijamak dengan jamak ini. Karena ada kalimat yang dia mufradnya sajadatun, tapi ternyata ketika dijamak sajadatun dengan mentahrik huruf jim. Wa hubla hublayat, wa sahra sahrawat. Lakin madama annahu istalaha ala hadhihi tasmiyati fala mania min itlaqiha. Akan tetapi karena sudah banyak yang menggunakan istilah ini, penamaan ini untuk jamak yang ditambahi dengan alif dan ta, dinamai dengan jamak muannas salim, sebagian ulama sudah meridhoinya, maka tidak masalah kalau kita memutlakan bab ini sebagai bab jamak muannas salim. Tidak masalah. La musyahata fil istilah. Wa yakunu qauluna al muannasus salim laisa qayyidan. Maka kalau kita tadi berpijak pada asumsi bahwa jamak yang ditambahi alif dan ta ya, itu tidak selamanya bentuk mufradnya itu adalah muannas, dan juga tidak selamanya itu salim, maka ketika kita mengatakan al muannas as salim ya, sebagai qaid dari jamak, itu sejatinya bukan qaid, hanya sebagai pemutlakan nama saja ya. Yakni taghlib, karena mungkin rata-rata yang dijamak dengan jamak ini itu adalah dari isim muannas. Ya mimba bitaghlib la ba'sa bihi. Lianna al-ibrah, lianna al-ibrata ya bil ghalibi asy-syai la bil qalili an-nadir. Karena ibrah itu dihitung dari banyaknya, bukan dihitung dari sedikitnya. Taib. Wa qawluhu ma jumi'a bi alifin wa ta'in ay bi sababi alifin wa ta'in. Wal makna anna ad-dalalata 'alal jam'i bisababi wujudil alifi wat ta. Dan perkataan Ibnu Hisyam, setiap kalimat yang dijamak dengan alif dan ta, maksudnya ba di sini adalah bisababi alif wat ta. Jadi jamaknya dia itu dikarenakan ada alif dan ta. Ya. Jadi jamaknya itu dia dikarenakan adanya alif dan ta, sebagaimana kita akan sebutkan di sini. ya makna ba di dalam kalimat majumia bi alifin wa ta. Nahwu ja'at Fatimah. Fahada mufradun. Faidha qulna ja'atil Fatimatu soro jam'an bisababil alifi wa ta. Ketika kita mengatakan ja'at Fatimatu, mufrad ya, Fatimatu, maka ketika kita jamak Fatimah menjadi Al-Fatimatu. Apa yang berubah di situ? Ada tambahan alif dan ta di belakang. Sehingga ketika mendapat tambahan alif dan ta di belakang menjadi jamak. Paham ya? Jadi jamaknya Fatimah itu karena dia mendapatkan tambahan alif dan ta di belakang. Jadi sebab Fatimah kemudian dijamak menjadi Fatimat, Al-Fatimat ya. Jadi menjadi jamaknya itu karena disebabkan oleh alif dan ta. Wa hadha yaqtadi alla takuna al-alifu awit ta'u mawjudatan fil mufradi. Maka ini melazimkan bahwa sejatinya alif dan ta yang merupakan tambahan ini tidak ada di bentuk mufradnya. Ya tidak? Di perkataan kita Fatimah, alif dan ta yang merupakan tambahan tadi ada tidak di bentuk mufradnya? Tidak ada. Ketika dijamak baru kelihatan Al-Fatimatu. Maka ini merupakan penanda bahwa Fatimah dijamak dengan Fatimat karena adanya alif dan ta. Sehingga ini disebut sebagai majumi'a bi alifin wa ta. Walihada qala mazidataini ma'anna hadhihi al-lafdata la yahtaju aw la yuhtaju ilaiha in kanatil ba fi qawlihi bi alifin wa ta'in sababiyah. Kalau kita katakan ba di kalimat majumi'a bi alifin wa ta, ba-nya adalah ba sababiyah. Maksudnya bahwa jamaknya ini disebabkan karena alif dan ta sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka kita tidak perlu untuk mentakid kalimat mazidataini. Mentakid kalimat bi alifin wa ta dengan kalimat mazidataini. Karena kalau kita katakan ba'nya sababiyah itu sudah mencukupi. Maksudnya apa? Maksudnya ada kalimat mufrad yang sekarang tidak ada alif dan ta. Dipahami ya? Kemudian dijamak dengan sebab adanya alif dan ta. Berarti mafhumnya alif dan ta ini adalah tambahan. Ya tidak? Itu kalau kita katakan ba'nya adalah ba' sababiyah. Fa in kanat lil musahabati fala budda min qaidis ziyadah. Namun jika ba'nya di sini adalah ba' untuk al-musahabah, al-musahabah, maka harus ada kait tambahan ziyadah, yakni mazidataini. Ya. Jadi apa beda antara ba' sababiyah dengan ba' lil musahabah? Jadi ba' lil musahabah itu hanya sebatas ya, sesuatu yang beriringan saja. Tapi beriringan ini entah itu lazim atau tidak, tidak ada kaitannya di sini. Misalkan ya. Baitun untuk baitu syair itu jamaknya apa? Abiyat. Ya tidak? Baitun baitani abiyatun. Nah, abiyatun ini ada alif dan ta tidak? Alif dan ta ini itu kan musahabah, yakni bersama dengan kalimat tadi kan? Ya tidak? Nah, ini dikatakan musahabah. Tapi apakah abiyat ini termasuk daripada majumi'a bi alifin wa ta? Termasuk dari jamak muannats salim? Abiyat? Abiyat? Tidak. Kenapa? Karena alif dan ta ya di dalam abiyat, baitun baitani abiyat ya. Abiyat alifnya di situ ya. Abiyat itu adalah alif perubahan dari bentuk apa mufrad ke bentuk jamaknya dengan menggunakan jamak taksir. Paham tidak? Ya. Jadi berbeda wazannya, pecah sekarang. Menggunakan jamak taksir. Maka kalau kita katakan bi alifin wa ta, binya di sini ba-nya adalah ba lil musahabah, itu harus tetap ditambahi mazidataini. Ya. Karena ba musahabah ini tidak mengeluarkan sesuatu yang tambahan, ya. Tidak mengeluarkan sesuatu yang bukan tambahan. Artinya, meskipun alif dan ta-nya itu asli, tetap masuk di dalam, ya, jamak ini. Sehingga harus kita kait dengan alif dan ta itu merupakan tambahan. Baik. Intinya kalau ba-nya sababiyah, maka tidak perlu kait mazidataini. Tapi kalau ba-nya al-musahabah, maka perlu dikaitkan dengan mazidataini. Wa hukmu hadzal jam'i annahu yurfa'u bidhammati 'alal asli nahwu fazatil mutasabiqatu. Jadi hukum dari jamak ini, maka didhammah, secara hukum asalnya tetap didhammah, seperti fazatil mutasabiqatu. Al mutasabiqatu fa'ilun marfu' 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati nahwu hanatu al mutasabiqati fal mutasabiqati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al kasratu niyabatan anil fathah liannahu jam'u muannasin salimun wa amal jaru fahuwa bil kasrati alal asli nahwu atnaitu alal mutasabiqati. Jadi al-mutasabiqati ismun majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Jadi letak perbedaannya itu ketika dia dalam kondisi nasab menggunakan kasrah niyabatan anil fathah. Taib. Wa yakhruju bil alifi az-za'idati al-aliful asliyatu. Maka keluar dari definisi alif yang ditambahkan di dalam kalimat, yakni alif yang merupakan asal dari kalimat, nahwu qudatun wa guzatun fa innat ta'a fihima wa in kanat zaidatan illa annal alifa fihima asliyatun. Jadi seperti perkataan kita qudah, guzah, itu ta'nya dia adalah tambahan, gak ada di bentuk mufradnya. Karena bentuk mufradnya itu qadi, ya tidak? Qadi, qadiyani, qudah. Taknya ada tidak di bentuk mufrad di qadi? Tidak ada. Berarti taknya itu adalah tambahan, ya tidak? Tapi alifnya adalah asli, bukan tambahan. Li'annaha munqalabatun an aslin. Karena alifnya itu adalah, dia itu alif yang ditaklib, dirubah dari bentuk yang asli. Fa aslu qudah qudayah bi dhammil qafi wa fathid dhadi wal ya. Qudayah aslinya wa hiya min qadaitu taharrakatil ya wa fataha ma qablaha. Jadi qudah aslinya apa? Qudayah. Fa qulibat alifan, karena ya-nya itu adalah huruf illah sebelumnya fathah, maka ditaklib, yakni dirubah menjadi alif, menjadi qudah, qudatun, fasarat qudatan, fayun sabu bil fathati alal asli, ya. Jadi dia itu dengan apa? Dengan fathah alal asli. Jadi tetap dia menggunakan fathah, bukan kasrah, seperti jamak muannas salim. Nahu akramtu qudatal balad, qudatal balad maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Naam. Jadi qudah di sini dia adalah jam'u taksir. Wa yakhruju bi ta'i al-mazidati at-ta'ul asliyatu. Kemudian sekarang kebalikan daripada yang di atas, bahwa keluar dari definisi ini setiap kalimat yang taknya itu adalah asliyah. Kita kan katakan tadi bi alifin wa ta mazidataini. Alif dan ta-nya itu harus tambahan. Sekarang kalau alifnya asli tapi ta-nya itu tambahan, termasuk tidak? Tidak. Nah, kebalikannya kalau alifnya tambahan tapi ta-nya asli, itu juga tidak termasuk sebagaimana yang akan kita sebutkan. Kata i baitin wa abiyat. Nah, tadi sebagaimana saya sebutkan, alifnya itu tambahan. Tapi taknya asli apa tambahan? Asli, karena dia dari lamul kalimah. Wa mayyitun wa amwat jamaknya. Wa sautun aswat. Fa inna ta'a fiha asliyatun. Ya. Jadi tak di dalam kata abiyat itu aslinya adalah lamul kalimah. Demikian pula di dalam amwat dan aswat semuanya adalah lamul kalimah. Bidalili wujudiha fil mufrad, karena dalilnya itu di bentuk mufradnya ada. Fala yakunu mimma jumia bi alifin wa ta bal yunsabu bil fathati alal asli. Naam. Jadi dia itu tidak menggunakan i'rabnya jamak muannats salim, tapi menggunakan i'rab asli. Ya, seperti firman Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Amwatan fa amwatan khabaru kana mansubun biha wa alamatu nasbihi al fathatu ad dhahiratu. Wa qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi fa aswat maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kum domirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarri mudhafin ilaih. Taib. Jadi pokoknya kalau alifnya asli, taknya tambahan, tidak termasuk. Sebaliknya kalau alifnya tambahan, taknya asli, juga tidak termasuk. Pokoknya kalimatnya itu alif dan taknya harus tambahan. Taib. Qauluhu wa ulatu hadal awwalu mimma yulhaqu bi jam'il muannasis salim li'annahu la mufrada lahu min lafdhihi bal min ma'nah. Wa ulatu, ini adalah kalimat yang pertama yang disebutkan bahwa kalimat ini itu diilhaq i'rabnya seperti jamak muannas salim, berarti rafa'nya menggunakan dhammah, nasabnya dan jarnya menggunakan kasrah. Kenapa? Karena kalimat ini ulatu tidak memiliki bentuk mufrad, bahkan secara makna pun tidak. Lafadznya tidak ada bentuk mufrad, bahkan secara makna pun tidak ada. Wa huwa bi makna sahibat. Wa mufraduhu sahibatun. Wa huwa mulazimun lil idafati li ismin jinsin dhahir. Jadi ulatu itu harus diidhafahkan kepada isim jinsin dhahir, ya. Tidak boleh kepada dhamir. Wa li hadza yu'rabu i'rabal jam'i biduni tanwin. Oleh karenanya dia itu ya di'irab dengan i'rab jamak muannats salim tapi tanpa menggunakan tanwin. Kenapa? Ya karena dia mulazimun lil idhofah, senantiasa menjadi mudhof. Ya kalau jadi mudhof berarti tidak boleh di tanwin. Taib. Taqulu ja'at ulatu adabin wa ra'aitu ulati adabin wa marartu bi ulati adabin. Qala ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Fa ulatul ahmal mubtada'un marfu' bi dhammah wal ahmal mudhafun ilayh wal jumla ba'dahu khabarun wa taqdiru ajaluhunna wa hamlihinna. Jadi kalimat yang pertama itu ja'at ulatu adabin, ulatu fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf adabin mudhafin ilai atau mudhafun ilai. Wa ra'aitu ulati adabin, ulati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun fi akhirih niyabatan 'anil fathah li'annahu mulhaqun bi jam'i muannasin salim. Baik. Adabin mudhafin ilaih. Wa marartu bi ulati adabin ulati ismun majrurun bil ba'u alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mu'annasis salimi wa huwa mudhaf adabin mudhafin ilaih. Taib. Wa qala ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa ulatu hamlin khabaru kana mansub bil kasra wa ismuha nunul inas al mudghamah fi nun kana. Jadi kunna aslinya itu kana dan hunna. Taib. Jadi kunna jadinya kunna. Wa in kunna ulati hamlin. Ya. Jadi kunna. Jadi kana di sini ya. Ismun fi'lun madhin naqis mabniyun ala as-sukun liittisalihi bimada binuni al inas. Liittisalihi binuni al inas. Taib. Jadi mabniyun ala sukun liittisalihi binuni al inas. Jadi nun hiya nunun niswah dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'i ismi kana. Fi mahalli raf'i ismi kana. Ya, kemudian ulati baru di sini khobar kana marfu mansub wa alamatu nasbihi kasratun dohiratun fi akhirihi niabatan anil fathah liannahu mulhaqun bi jam'il muannasis salim wa huwa mudhaf hamlin mudhafin ilaih. Taib. Qauluhu wa ma sumiyya bihi min huma hadzal naw'u tsani mimma yulhaqu bi hadzal jam'i wa huwa ma sumiyya bihi min hadzal jam'i wa mulhaqatihi wa huwa al muradu bi qawlihi min huma ay ma sumiyya bihi min lafdi ulati wa ma sumiyya bihi mimma jumiya bi alifin wa ta wal muradu bi tasmiyati wal muradu bi tasmiyati ayyun qala lafdul jam'i ila al alamiyah fayunazzalu manzilatal mufrad nahwu fatimatu zainabatu wa nahwihima mimma yakunu alaman alam ra'atin. Jadi maksud dari perkataan beliau di sini ialah setiap jamak muannas salim yang dijadikan nama untuk satu orang itu i'rabnya juga menyesuaikan ya, atau boleh menyesuaikan i'rab dari jamak muannas salim. Misalkan ada satu orang perempuan namanya muslimat dengan jamak ya, maka kita boleh mengi'rab namanya itu dengan i'rab jamak muannas salim. Ja'at muslimatun ra'aitu muslimatin marartu bi muslimatin. Tapi ketika kita mengi'rab harus mentaklil li'annahu mulhaqun bi jam'il muannasis salim. Tidak boleh kita katakan jamak. Karena syarat dari jamak ialah apa? Bahwa dia itu menunjukkan tiga atau lebih personnya. Nah, dia secara makna untuk berapa orang? Satu orang. Maksudnya, karena dia kan nama muslimat, nama jamak. Tapi untuk berapa orang? Untuk satu orang kan? Maka dia bukan jamak sejatinya. Hanya namanya dia menggunakan jamak. I'rabnya boleh kita menggunakan jamak muannas salim. Tapi ketika mentaklil, kita harus katakan mulhaq. Ya? Karena dia tidak termasuk definisi dari jamak muannas salim. Wa mithluhu arafatun alamun alal mas'aril ma'ruf. Jadi Arafat adalah nama dari tempat yang kita sudah ketahui bersama, Al-Hajju Arafah. Ya, Al-Hajju Arafah. Taqulu hadhihi arafatun wa ra'aitu arafatin wa marartu bi arafatin faturfa' fatarfa' ya. Fatarfa'uhu bidhamma wa tansibuhu wa tajurruhu bil kasrati ma'at tanwin. Taib. Jadi rafa'nya dengan dhamma, nasab dan jarnya dengan tanwin. Apa? nasab dan jarnya nasab dan jarnya dengan kasroh disertai dengan apa? Tanwin. Jadi arafatun, arafatin, arafatin. Muru'atan li dhahirihi wa huwa annahu jam'un ma'a anna madlulahu mufrad. Taib. Jadi kita boleh ya menjadikan i'rabnya persis seperti jamak muannats salim. Persis kalau jamak muannats salim ya, dia itu memiliki tanwin yang bernama tanwin muqabalah ya. Maka enggak apa-apa kalau ada orang yang dinamai dengan jamak muannats salim kita beri tanwin, enggak masalah. Tapi kita katakan mulhaq. Wa minhu qawluhu ta'ala fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Min arafatin. Jadi arafatin di sini apa? Ismun majrurun bimin wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirihi li annahu mulhaqun bi jam'il muannasis salim. Tapi ada hal yang perlu kita sampaikan, nomor 2, taklik dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, halaman 54 ya, nomor 2 itu. Minal arabi man yahdifu tanwina wa minhum man yu'ribuhu i'rabal mamnu'i minasarfi mura'atan li mufradihi wa huwa annahu 'alamun mu'annasun mufradun fayumna'u minasarfi lil 'alamiyyati wa ta'nis. Baik. Jadi kesimpulannya kalau ada nama seorang wanita menggunakan jamak muannats salim, maka para ulama mengatakan boleh bagi kita mengikrobnya dengan 3 ikrob. Taib. Jadi diikrob dengan 3 ikrob. Yang pertama dimulhak ya dengan jamak muannats salim secara keseluruhan. Dan juga bisa menerima tanwin. Misalkan kalau tadi ada seorang wanita namanya Muslimatun, berarti hadihi Muslimatun, ro'aitu Muslimatin, marortu bi Muslimatin. Sebagian mereka mengatakan ia di'irob persis seperti jamak muannats salim, tapi tidak boleh menerima tanwin. Jadi yang kedua, persis i'rabnya seperti jamak muannats salim, hanya saja tidak boleh menerima tanwin. Berarti hadhihi muslimatu, ra'aitu muslimati, marartu bi muslimati. Ini kalau kita inginkan muslimat untuk nama satu orang perempuan. Baik. Ya. Kemudian sebagian mereka itu ada yang mengikrobnya dengan mamnu' minasarfi muro'atan li mufrodihi, karena dia bentuknya mufrod ya, dan mufrod ini ada alamat taknis apa? Karena dia nama untuk wanita, berarti alamiah dan taknis ini salah satu illah atau dua illah yang menjadikan sebuah kalimat mamnu' minasarfi ya tidak. Maka kalau kita ikrob dengan mamnu' minasarfi, hadihi muslimatu, ra'aitu muslimata, marartu bi muslimata. Paham ya? Taib. Jadi ada berapa i'rab? Ada 3. Di'rab dengan jamak muannats salim secara kulliyah disertai dengan tanwin, di'rab seperti jamak muannats salim tapi tanpa tanwin, dan di'rab dengan al-mamnu' minas-sharaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.